hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Salah seorang tokoh pembaharu Islam yang bernama Syekh Muhammad Abduh menulis dalam satu risalahnya, beliau mengatakan, barangkali kebodohan orang-orang sekarang atau kejahilian orang-orang sekarang ini sama dengan kejahilian orang-orang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah, pada masa Rasul, kesesatan begitu tinggi, orang-orang begitu jauh tidak mengenal Tuhan. Tapi begitu Islam datang, dengan perasaan yang peka, mereka menangkap ayat-ayat Al-Quranul Karim, isyarat-isyarat Al-Quran, dan kemudian mereka menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para bapak dan saudara-saudara, pada zaman dulu penghargaan kepada wanita tidak ada sama sekali. Wanita bahkan pernah dianggap sebagai bukan manusia, tapi sebagian dari binatang. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ada beberapa catatan yang dikeluhkan oleh Syekh Muhammad Abduh tentang orang sekarang ini. Yang pertama, kata beliau, umat sekarang ini perasaannya sudah tidak peka. Al-Quran dibaca berkali-kali dengan suara yang sangat indah, tapi kemudian tidak ada efek sama sekali. Ini berbeda dengan jahiliyah pada masa dulu. Memang mereka orang yang sesat, yang jauh dari ajaran agama, tapi begitu mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka terbuka perasaannya dan kemudian menjadi pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat sekarang, Al-Quran dibaca dengan suara yang sangat indah, dengan suara yang sangat merdu, tetapi ternyata hampir tidak ada yang mau mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, para bapak dan saudara-saudara, orang-orang sekarang ini kalau menuntut, meminta sesuatu harus dikabulkan tanpa usaha yang keras. Padahal pepatah mengatakan at-tawakkulu laisa bitarkil asbab. Kita seringkali bertawakal kepada Allah tanpa melakukan usaha apapun. Ini adalah yang sangat salah. Padahal kata pepatah tadi, tawakal itu tidak boleh meninggalkan sebabnya. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, maka kita harus bekerja dengan sekuat tenaga. Kalau kita ingin menjadi orang yang pandai, kita harus belajar banyak membaca. Tapi orang sekarang maunya instan, semua permintaannya harus dituruti. Bahkan kata beliau, orang-orang sekarang ini cenderung untuk dipuji, dibangga-banggakan terhadap segala sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ada sebuah proyek, ada sebuah aktivitas sosial, dia selalu dibangga-banggakan, dipuji di mana-mana, padahal sejatinya dia tidak pernah terlibat sama sekali. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apa yang dikeluhkan oleh Syekh Muhammad Abduh ini, sejatinya Rasulullah SAW pernah menyatakan, sayati alan nasi zamanun la yabaku minal islam illa ismu wala minal quran illa rasmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa di mana pada masa itu Islam hanya tinggal namanya saja dan Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Islam sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menyelamatkan manusia minadzulumati ilan nur, dari cahaya kegelapan menuju cahaya yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah ajaran, maka Islam dilengkapi dengan kitab suci Al-Qur'anul Karim yang berfungsi hudal linnas, memberi petunjuk bagi seluruh manusia, memberi jalan bagi seluruh manusia. Tetapi bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apa yang disinyal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain membuktikan ketika Islam hanya tinggal namanya saja, mungkin umatnya masih melimpah, mungkin banyak orang yang dalam dokumen-dokumen resmi mengatakan beragama Islam, mereka mengaku beragama Islam dalam KTP, dalam SIM, tapi dalam aktivitas sehari-hari barangkali amaliyahnya sudah tidak mencerminkan lagi sebagai orang-orang Islam. Begitu juga para bapak dan saudara-saudara, Al-Quran sebagai kitab suci yang mestinya dibaca, kemudian dipahami dan diamalkan isinya, ternyata tidak beda daripada tulisan-tulisan saja. Barangkali, dan insya Allah kita masih yakin bahwa hari ini masih banyak umat yang senang membaca Al-Quran. Kita yakin hari ini masih banyak orang yang mengamalkan ajaran Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan pada suatu masa ketika orang-orang Islam sudah tidak peduli lagi dengan ajarannya, ketika mereka lagi tidak lagi menegakkan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak lagi melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, maka disitulah mungkin Islam akan tenggelam dan akan dihina oleh orang-orang lain. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, karena itu alangkah indah ketika Syekh Muhammad Abduh memberikan kita, mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada zaman jahiliyah dahulu mereka orang-orang sesat, mereka menyembah berhala, kemudian beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang sekarang mengaku beriman kepada Allah, tetapi ternyata dia mendua. Ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta. Ternyata bapak-bapak dan saudara-saudara, kita tidak hanya menyembah kepada Allah, banyak orang Islam yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Islam yang menyembah harta, menganggap harta adalah segala-galanya, sehingga dalam hidupnya yang penting bagaimana saya mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, bahkan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lain masih menyembah-nyembah ilmu. Ilmu dianggap segala-galanya. Semakin dia pandai, semakin dia hebat, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena menganggap ilmu adalah segala-galanya. Sementara sebagian yang lain menganggap jabatan sebagai tuhannya dan dia berusaha mendapatkan jabatan setinggi-tingginya, termasuk dengan cara-cara yang tidak sehat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit yang terjadi sekarang ini, bapak-bapak dan saudara-saudara. Kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada engkau kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Ternyata kita masih menyembah kepada selain Allah, bahkan kita pun minta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datangi paranormal, kita minta dukun dan semacamnya dan semacamnya, dan ini tentu akan menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kalau pada zaman jahiliyah wanita tidak dihargai sama sekali, sekarang ini sebaliknya, wanita dibebaskan, bebas melakukan apa saja, bahkan menurut kodratnya manusia atau wanita sudah melampaui kodrat sebagai wanita. Mereka diperlakukan, dieksploitasi sebebas-bebasnya, bahkan sampai-sampai dipersamakan dengan laki-laki. Padahal bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sampai kapanpun wanita tidak akan pernah sama dengan laki-laki. Memang antara hak dan kewajiban tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan, tapi secara fisik, secara intelektual tentu akan berbeda sesuai dengan fitrah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat bapak-bapak dan saudara-saudara, wanita zaman sekarang ini, terutama di negara-negara barat, sudah tidak ada ikatan keluarga antara suami dan istri. Perkawinan hanya formalitas belaka. Tapi kewajiban dan hak antara suami dan istri sudah tidak ada sama sekali. Mereka bebas memilih pasangan hidup. Bahkan kita melihat sekarang ini banyak wanita-wanita yang mempunyai lebih dari seorang suami. Dan ini sungguh akan melawan kodrat dan melawan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, fafirru ilallah, mari bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi menyatakan jaddidu imanakum, kata Nabi kepada para sahabat selalu mengatakan perbaharui imanmu dengan bagaimana Rasulullah beliau mengatakan bila ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kalimat la ilaha illallah sebagaimana saya jelaskan tadi, maknanya bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi ini akan menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada ulama yang menyatakan, sekalipun kita menyatakan la ilaha illallah, ternyata kita masih menyembah kepada yang lain, kita masih menuhankan harta, kita masih menuhankan jabatan, kita masih menyembah-nyembah ilmu pengetahuan, sejatinya tauhid kita batal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dalam suasana dan zaman yang seringkali kita dihadapkan berbagai problematika, terutama pemikiran-pemikiran dari barat, maka mari kita kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menolak hadis tadi. Kita tidak ingin zaman ini terjadi di mana Islam hanya tinggal namanya saja dan Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Ini akan terjadi manakala umat Islam sudah tidak lagi konsisten melaksanakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan terjadi manakala Al-Quran hanya disimpan saja, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami, dan tidak pernah diamalkan isi Al-Quranul Karim. Dan ini akan terjadi manakala amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak lagi ditegakkan oleh seluruh umat Islam. Karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, kita masih berbangga masjid-masjid masih penuh dengan jamaah. Kita masih bangga banyak pengajian-pengajian, banyak sekali tanya jawab soal agama, banyak sekali kegiatan yang menunjukkan eksistensi agama kita, yang menunjukkan bahwa kita umat Islam masih bisa melaksanakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekali lagi, kalau kita tidak istiqomah dengan ajaran Allah, kita tidak lagi menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita tidak lagi mau mengajak orang lain untuk berbuat amal kebajikan, dan kita tidak lagi mau mencegah kemungkaran, maka sangat mungkin apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abdu dan yang disan Rasulullah SAW akan terjadi di tengah-tengah kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita semua, menyadarkan kita semua untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaharui tauhid kita, keimanan kita. Hanya kepada Allah kita akan menyembah. Allah adalah segala-galanya. Selain Allah tidak ada dalam hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang muttaqin, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.